Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, kita kembali hadir dalam presentasi dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Saudaraku yang budiman, mungkin sangat penting sekali bagi kita untuk melakukan refleksi diri, melakukan review, melakukan muhasabah, evaluasi terhadap diri kita, terhadap jalan hidup kita, terhadap keyakinan, terhadap konsep kehidupan, keyakinan kita, terhadap arah dan tujuan hidup kita. Penting sekali bagi kita untuk melihat posisi kita di mana. Sekarang kita dalam kondisi apa? Di mana status kita? Nah, ini bisa kita jadikan sebagai awal untuk memperbaiki diri kita. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, langkah awal yang mungkin bisa kita sarankan adalah sebaiknya kita semuanya memahami tentang framework kehidupan. Memahami proses alur kehidupan. Posisi kita di mana, dari mana, mau kemana. Apa yang sudah ada di belakang kita, sekarang kita di mana, dan apa yang akan kita lalui nanti. Nah, untuk memahami tentang framework, kerangka kehidupan, tahapan-tahapan kehidupan, maka kita harus merefleksikan dari sumber yang otentik. Dari sumber yang otentik, yang terpercaya, yang trusted 100%. Yang tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi, dan tidak ada penipuan. Sumber yang utama, yang trusted sampai sekarang, itu adalah Al-Quran. Satu-satunya kitab suci, ya, kitab di dunia yang trusted 100%. Yang terpercaya, terpelihara, ya, 100%. Itu adalah Al-Quran, beserta dengan segala isinya. Ya, ada 114 surat, ada 6666 ayat. Semuanya itu adalah terpercaya, ya. Tidak berubah sejak dari awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir untuk kehidupan manusia lewat perantaraan malaikat Jibril. Jadi ini adalah sumber utama, rujukan utama bagi kehidupan umat manusia. Dari dulu, sekarang, sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Maka, kita bisa melihatnya di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Ini Allah menceritakan tentang hal yang pokok. Ketika Allah menceritakan kepada kita tentang apa yang terjadi dahulu kala, ya, kisah antara bapak kita Adam alaihissalam, ya, karena semua manusia adalah keturunan Adam alaihissalam, dan iblis laknatullah. Ya, iblis adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah, ya, dari api, ya. Dia adalah golongan jin, ya. Tadinya iblis ini adalah makhluk Allah yang taat, yang rajin beribadah kepada Allah. sekian lama, sekian tahun, ya, rajin. Namun kemudian dia menolak, ya, ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini adalah bukan sujud penghambaan, tapi sujud pemuliaan, ya, kemuliaan, pengakuan akan kemuliaan Adam. Iblis takabur, ya, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Padahal perintah Allah harus dilaksanakan, karena perintah Allah itu adalah disertai dengan sifat Allah yang lain, ya, yaitu Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui, dan Allah Maha Penyayang. Dan Allah adalah Al-Haq, ya, kebenaran, ya, sumber kebenaran. Tapi iblis, ya, sudah memahami, sudah mengetahui tentang itu, sifat-sifat Allah. Tapi dia tetap membangkang. Kenapa? Karena takabur, ya, rasa sombong yang ada dalam dirinya. Maka, ya, ketika Allah mengatakan, ya, dalam surat Al-A'raf, "Fakhruj innaka minas saghirin." Ya. Allah mengatakan dalam ayat 13 surat Al-A'raf, surat ke-7, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fahbit minha." Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ya. Allah berfirman, maka turunlah kamu wahai iblis darinya, dari surga. Karena apa? Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah. Ya. Fakhruj innaka minas saghirin. Ya. Sungguhnya kamu termasuk makhluk yang sogirin hina. Nah, ini adalah satu konsep aturan bahwa penduduk surga itu tidak pantas untuk sombong. Ya. Calon penghuni surga pun tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh takabur. Ya. Maka ini adalah peringatan keras bagi siapapun, ya, terutama mereka yang memiliki potensi untuk takabur. Siapa itu? Ya. Dia sombong, takabur karena dia punya jabatan, kekuasaan. Dia sombong, takabur karena dia punya status sosial yang tinggi, dihormati dan sanjung orang. Dia takabur dan sombong karena dia banyak kelebihan, banyak prestasi hidup, banyak kesuksesan-kesuksesan yang dia raih. Maka dia sombong, takabur. Dia banyak melakukan ibadah sehingga takabur. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh iblis. Ya. Dia senior, lebih senior, diciptakan dahulu oleh Allah daripada Adam. Maka dia lebih senior, lebih baik, ya, merasa lebih baik, lebih senior, lebih banyak beribadah. Nah, ini enggak boleh. Ya, enggak boleh kemudian enggak boleh takabur maksudnya, ya. Ibadah boleh, tapi justru ibadah yang benar adalah membuat dia semakin tawadu, ya, semakin merendahkan hati, ya, dan tunduk patuh kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Nah, ini. Maka iblis kemudian qala angzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Qala angzirni ila yaumi yub'atsun. Maka iblis kemudian menjawab, ya, berilah aku penangguhan waktu sampai hari, ya, dibangkitkan, hari dibangkitkan, hari kebangkitan. Ya. Maka framework kehidupan di depan kita itu ada hari kebangkitan. Ya. Maka ini adalah memahami framework kehidupan. Ya. Iblis tahu persis, yakin bahwa nanti akan ada hari kiamat. Ya. Hari kebangkitan. Nah, penjelasannya diungkapkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain tentang fenomena hari kebangkitan. Ya. Dia dahului dengan hancurnya jagat raya ini. Ya. Ya. Bintang-bintang berjatuhan. Ya. Langit meleleh. Ya. Kemudian gunung-gunung, ya, seperti berjalan. Ya. Hancur lebur. Ya. Batu-batu hancur lebur. Terjadi berbagai macam kerusakan. Ya. Ya. Ini adalah hari kiamat. Dan setelah hari kiamat, ya, ketika hari kiamat ini, maka semua makhluk, ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, ya. Manusia semuanya. Hewan, tumbuhan semuanya mati. Jin semuanya mati, termasuk iblis dan syaitan. Ya, semuanya dimatikan oleh Allah, ya. Dicabut oleh malaikat Israel, ya, malaikat pencabut nyawa atas izin Allah. Kemudian para malaikat juga, ya, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang maha hidup, yang hidup kekal abadi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah, dialah Allah, tidak ada tuhan selain Allah yang al hayyul qayyum, yang maha hidup, ya, kekal abadi, yang berdiri sendiri, ya, yang berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan siapapun, apapun, ya. Karena Allah adalah maha suci, Allah adalah maha besar, Allah maha agung, ya, Allah maha mulia, Allah tidak membutuhkan makhluk, ya, ya. Penghambaan, ya, ibadah yang dilakukan manusia itu adalah nanti kembali kepada manusia sendiri. Allah memberikan balasan untuk manusia, untuk kebaikan manusia. Allah maha suci dari membutuhkan makhluk. Maka Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah maha kekal. Allah adalah al-awwal wal-akhir. Artinya Allah adalah, ya, tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk, ya, seperti, tidak seperti manusia, jin. Jin manusia itu berawal, ada kelahiran, ya, ada kematian. Tapi kalau Allah tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Karena adalah Allah itu alaisa kamitsli syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak serupa dengan apapun makhluknya. Karena Allah adalah maha suci. Ini penting sekali, ya. Ini adalah, maka qala anzirni ila yaumil ba'ts. Nah, dari pemahaman ini maka iblis tahu persis bahwa, ya, hari kiamat itu sudah dijadikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terjadi hari kiamat. Ya. Maka semua manusia, agama yang benar, keyakinan hidup yang benar adalah keyakinan yang meyakini tentang hari kiamat. Hari berbangkit. Hari berbangkit, yauma yub'atsun itu adalah hari ketika dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan Allah? Yang membangkitkan Allah, yang dibangkitkan semua makhluk, ya. Jadi nanti di padang mahsyar itu semua makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dari Adam alaihissalam, Siti Hawa, ya, anaknya, cucunya, terus, ya, sampai generasi manusia sekarang, sampai nanti generasi terakhir di muka bumi ini sebelum hari kiamat. Itu dikumpulkan satu tempat di padang mahsyar. Semua jin itu dikumpulkan, ya. Setan, ya, iblis setan dikumpulkan di sana. Binatang-binatang, ya, yang melata, ya. Hewan, ya, binatang itu semuanya juga nanti dikumpulkan, ya, di padang mahsyar. Ya. Jadi ini yang bisa melakukan semuanya, mengumpulkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, ya. Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah, ciptaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dipahami oleh iblis. Sejak kapan? Sejak zaman Adam alaihissalam, ya, ribuan tahun lalu, ya, ketika bahkan Adam bapak kita masih di surga, ya, sebelum diturunkan ke dunia ini. Nah, ini adalah, nah, sekarang banyak manusia yang lalai dengan hari kiamat, yang lalai dengan hari berbangkit, ya, lalai dengan hari berkumpul, ya, hari berkumpul. Nah, ini maka agama yang benar adalah agama yang selalu mengingatkan, ya, kepada manusia untuk menghadapi hari yang besar. Itu hari kiamat. Hari ketika manusia, ya, berdiri di hadapan Allah itu selama 50 ribu tahun. Ya, di padang mahsyar. 50 ribu tahun. Bayangkan berdiri, tidak ada tempat duduk. Ya, semuanya berdiri dalam kondisi telanjang bulat. tidak berkhitan, tidak beralas kaki, matahari sepenggalah. Panasnya luar biasa. Ya. Ada orang-orang, ya, orang-orang kafir, ya, itu mereka berjalan dengan mukanya. Kemudian dalam kondisi buta, tuli. Ya. Ya. Dalam kondisi buta, tuli, berjalan dengan mukanya. Ya. Ya. Bahkan orang-orang yang sombong di muka bumi, orang-orang para pembesar negeri yang sombong, itu mereka nanti, ya, di padang mahsyar itu dikumpulkan, ya, dalam bentuk semut kecil, ya, makhluk yang kecil sekali, yang hina, yang hina, ya. Jadi dia hina sekali di padang mahsyar. Itu ini belum yaumil hisab, belum penghitungan, belum yaumil hisab atau hari belum hari pengadilan. Ya. Ini baru hari berkumpul, ya, di padang mahsyar. Dalam kondisi berdiri seperti itu, campur aduk, ya kan, panas terik, ya, luar biasa, dan manusia kebanyakan dalam kondisi kehausan. Karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya. Ya, kita bisa bayangkan kalau kita di tengah gurun, ya, padang pasir yang terik sekali, tidak ada air, tidak ada pepohonan, ya kan, berdiri di sana, tidak ada tempat untuk berteduh. Bernaung, panas terik matahari, ya, selama satu minggu, ya kan, ya, tidak ada malam, ya, tidak ada malam, tidak ada namanya apa angin sepoi-sepoi, tidak ada terik terus, ya, selama ribuan tahun, 50.000 tahun di padang mahsyar, ya. Maka pada waktu itulah, ya, kondisinya luar biasa, seluruh manusia berkumpul. Nah, inilah penting sekali kita mempersiapkan diri untuk kehidupan itu, ya. Jangan sampai kita menderita di sana, ya. Tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika itulah Allah, ya, akan datang, ya, datang kepada manusia untuk memberikan keadilan. Ya. Menurut apa? Menurut hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Ya, maka penting sekali kita mencari hukum, aturan hidup, kehidupan yang diturunkan oleh Allah. Ya. Dan itu bisa kita cari dari apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul ini adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan aturan hidup dari Allah. Ya. Hukum, aturan hidup dari Allah. Ya. Nah, kalau kita coba untuk mencari lagi lebih detail, maka aturan hidup dari Allah itu adalah wahyu-wahyu Allah. Kitab, ya, yang kemudian dibukukan dalam kitab suci. Ya, kitab suci. Dan satu-satunya kitab suci yang otentik adalah Al-Quran. Maka semua manusia, ya, wajib untuk mempelajari Al-Quran. Semua manusia. Ya, semua manusia wajib mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah wahyu Allah untuk pedoman hidup manusia, untuk menjadi undang-undang dasar kehidupan manusia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nanti, ya, kehidupan di akhirat, ya, itu juga mengikuti aturan yang telah di Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran adalah undang-undang dasar kehidupan untuk kehidupan di dunia ini dan sampai selama-lamanya kehidupan di akhirat. Jadi bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini, tapi nanti yang berlaku, yang berjalan, ya, aturan hidup di akhirat adalah menurut aturan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah, ya, aturan yang diturunkan oleh Allah. Ya, maka orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, orang yang berpaling dari Al-Quran, ya, yang tidak mau mempelajari Al-Quran, yang tidak mau mengimani Al-Quran, tidak mau percaya kepada Al-Quran, tidak mau percaya kepada Allah, itulah orang yang paling merugi nanti di akhirat. Orang yang paling merugi. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan yang panjang itu, yang selama-lamanya itu, sementara kehidupan yang selama-lamanya itu semuanya adalah sudah disampaikan, diberitakan, ya, diperingatkan di dalam Al-Quran. Nah, inilah pentingnya sekali kita mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari Al-Quran, memahaminya, mengimaninya, melaksanakannya, mengamalkannya. Ya, sungguh-sungguh. Ya. Jadi, saudaraku yang budiman, framework kehidupan, ya, awalnya kita dulu adalah di alam roh. Ya. Ya. Apa yang telah terjadi sekarang, ya, yang menimpa kita, takdir kita ini semuanya sudah dituliskan oleh Allah. Ya, sudah direncanakan, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan Allah, ya, sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Lauhul Mahfuz, ya. Jadi riwayatnya ya, ini berdasarkan riwayat hadis dari Imam At-Tabrani. Ya, Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis bahwa ketika penduduk Yaman datang ke Madinah, ya, kemudian mereka penduduk Yaman ini ya sudah Islam, sudah Muslim, kemudian tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma li awal amro, ya. Ya Rasulullah, bagaimana awal dari semua kehidupan ini? Ya. Ya. Maka Rasulullah kemudian menjawab bahwa dulu ya itu ada Allah, hanya Allah. Ya. Dulu hanya Allah, tidak ada selain Allah. Ya. Ya. Allah tidak berpermulaan, ya. Karena Allah adalah al-awal akhir. Ya. Jadi tidak ada selain sesuatu apapun selain Allah. Kemudian Allah menciptakan arsh, ya. Allah menciptakan arsh singgasana Allah dan singgasana Allah arsh singgasana Allah itu di atas air. Kemudian setelah itu Allah ya menciptakan kolam, al-kolam ya. Kemudian Allah berfirman uktub. Ya, tulislah. Maka pena ini, kolam ini kemudian menulis semua peristiwa ya yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, hari kiamat. Nah, sekarang kita belum hari kiamat. Berarti semuanya sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Termasuk rezeki kita, ya kan, pasang hidup kita, ya. Kapan kita mati, ya. Itu semuanya gimana kita mati, kapan kita mati, itu semua sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi semua yang akan terjadi, ya. Sejak ditulis itu sampai hari kiamat itu sudah Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Dan itu Lauhul Mahfuz itu terjaga oleh para malaikat-malaikat. Terjaga oleh malaikat, para malaikat. Nah, kemudian setelah itu Allah ya dalam riwayat terakhir ya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Dalam 6 masa ada 7 lapis langit. Ya. Jadi kalau kita lihat ke atas itu ada bintang-bintang. Ada bintang-bintang. Nah, bintang-bintang itu adalah as-sama'ud dunia. As-sama'ud dunia. Jadi itu adalah langit dunia, langit yang pertama. Jadi bintang-bintang yang banyak sekali itu masih di langit pertama. Di atasnya ada langit kedua. Di atasnya lagi ada langit ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan setiap langit itu dijaga oleh malaikat. Ada gerbangnya dan dijaga oleh malaikat. Ya. Jadi bisa bayangkan berapa banyaknya malaikat yang menjaga lapis, 7 lapis langit itu. Banyak sekali. Ya. Jarak antara langit pertama sampai langit ketujuh itu adalah 3.500 tahun perjalanan kecepatan burung yang paling cepat pada zaman itu ketika hadis ini diriwayatkan. Nah, kalau sekarang adalah pesawat terbang. Ya. Pesawat terbang selama 3.500 tahun dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya, itu baru bisa sampai langit ketujuh. Jadi susah untuk diukur. Nah, kemudian di atas langit ketujuh ada kursi Allah. Kemudian di atasnya ada arsy Allah. Maka Allah kemudian setelah menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi, ya, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Di atas arsy. perbandingan dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, perbandingan antara 7 lapis langit yang demikian besar itu dibandingkan dengan arsy Allah, itu adalah seperti 7 lapis koin, ya, mata uang koin, ya, dirham, ya, lempengan koin dirham dilemparkan ke padang pasir yang luas. Ya. Padang pasir yang luas itu adalah arsy Allah. Sementara 7 lapis langit itu adalah 7 koin, ya, bundaran koin, ya, dilemparkan. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya arsy Allah. Dan Allah bersama yang di atas arsy Allah. Dan Allah bersama di atas arsy. Jadi Allah itu maha besar, maha agung, Allah maha tinggi, maha mulia, maha suci. Ya. Maka dengan memahami, ya, kehidupan ini, ya, maka akan gugurlah, ya, konsep Allah itu beranak, ya, ada Tuhan anak, ada Tuhan istilahnya dewa-dewa, itu sudah gugur semuanya, ya, dewa-dewa ini, dewa itu, kenapa? Karena tidak ada itu semua, ya. Jadi kehidupan ini adalah satu kesatuan, satu paket sistem, dan itu semuanya adalah Rabb-nya, Tuhannya adalah Allah. Kehidupan ini adalah satu sistem, ya, yang menjangkau seluruh dimensinya, baik itu dimensi yang nampak, zahiriyah, maupun yang gaib, ya, yang tidak nampak, ya. Dimensi dulu, sekarang, sampai dimensi nanti, sampai kehidupan akhirat, semuanya adalah satu kehidupan, satu sistem, ya, satu paket sistem kehidupan, di mana Allah sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya. Kita ini adalah pion-pion kecil, ya, yang ditakdirkan Allah untuk hidup sebentar aja di dunia ini, tapi kehidupan di dunia sebentar ini akan menentukan kehidupan, ya, nasib kehidupan selama-lamanya nanti di akhirat. Maka orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yang percaya kepada Allah, itu mengikuti, ya, hidupnya mengikuti wahyu Allah, ya, aturan dari Allah yang otentik, ya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sebagai Nabi, ya, sebagai Rasul terakhir, dan cukup kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah merangkum semua isi kitab suci sebelumnya. Ya. Dari itu kitab suci Zabur, Taurat, Injil, maupun Suhuf-Suhuf, ya, Suhuf Ibrahim, ya, sampai Suhuf Nabi Sid. Ya. Nabi Sid itu adalah anaknya Adam alaihissalam, ya, ya. Jadi suhuf-suhuf ini itu sudah semuanya, ya, intisari daripada kitab-kitab suci sebelumnya sama suhuf-suhuf yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, itu semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu kita mendapatkan kisah tentang Bani Israel, ya, kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub, ya, kisah tentang Adam alaihissalam, kisah tentang Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, ya, ya, di mana dalam Taurat, dalam Injil itu juga disebutkan. Nah, tapi dalam Al-Quran kemudian disebutkan lagi intisarinya. Nah, ini maka Al-Quran itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Maka orang yang ingin mencari jalan hidup yang benar, merefleksikan kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah merangkum semua yang ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan demikian. Ya, berdasarkan kajian yang panjang. Kemudian Rasulullah perilaku Rasulullah itu sudah menggambarkan juga, ya, semua sunnah-sunnah Nabi sebelumnya sudah terangkum di dalam sunnah Nabi, sunnah Rasulullah. Ya. Dan kemudian Rasulullah juga meminta umatnya untuk mengikuti sunnah Nabi dan Rasul yang otentik. Ya. Maka Islam itu adalah satu sistem kehidupan, satu paket yang Allah turunkan, yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul, kemudian diakumulasikan, ya, divalidasi di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kehidupan Rasulullah itu ada dakwah, ada jihad, ada berperang di jalan Allah. Nah, ya. Jihad fisabilillah itu disyariatkan oleh Allah itu ketika zaman Bani Israel. Tapi sebelum zaman ketika zaman Ibrahim, ketika zaman Nuh, ya. ketika zaman Ishak, Ismail itu belum disyariatkan untuk jihad fisabilillah. Karena apa? Karena jihad fisabilillah itu disyariatkan kepada Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan dari Yakub, ya, bin Ishak alaihissalam. Karena Yakub adalah gelarnya adalah Israel. Ya, Bani Israel adalah keturunan dari Yakub. Nah, itu baru Allah perintahkan untuk jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menyebarkan kalimat Allah di muka bumi supaya manusia la ilaha illallah, ya, mengakui bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhidullah. Nah, mereka ketika merintangin dakwah ilallah, ya, itu maka Allah telah memperkenankan untuk berperang melawan mereka. Ya. Allah Akbar Subhanahu wa Alhamdulillah. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, ya, kemudian Allah menciptakan malaikat, ya, malaikat, ya, malaikat pengusung arsy Allah, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat, ya, ya, malaikat Izrail, ya, pencabut nyawa. Ya. Kemudian setelah itu Allah menciptakan jin. Ya. Ya, jadi setan itu dulu namanya Haris. Ya. Haris. Ya. Kemudian iblis dulu namanya Haris. Ya. Kemudian setelah dilaknat menjadi iblis namanya. Ya. Kemudian termasuk iblis adalah golongan jin. Jadi Allah kemudian ciptakan malaikat dan kemudian jin. Dan baru setelah itu Allah ciptakan Adam alaihissalam. Ya. Nah, kemudian Allah ciptakan istrinya Hawa. Ya. Kemudian Allah karena kesalahan yang dilakukan oleh Adam Hawa, ya, memakan, ya, buah atau memakan buah di pohon yang dilarang untuk mendekati karena bujuk rayu dari iblis. Ketika itu iblis sudah dilaknat, maka kemudian Allah takdirkan, ya, Adam Hawa untuk turun di muka bumi. Ya. Ketika turun itu dijelaskan, ya, jelas sekali di dalam hadis itu bahwa Adam itu dibopong, ya, diusung oleh dua malaikat di kanan kiri, ya, dari langit, ya, turun ke bumi, ya, diusung dua malaikat, dalam riwayat itu ditempatkan di negeri India. Kemudian Hawa juga diturunkan oleh malaikat dan ditempatkan di Arab, ya, di Arab. Dalam riwayat itu selama 200 tahun itu Adam dan Hawa itu terpisah di muka bumi ini. Kemudian berkumpul, ya, ya, di Arab. Ya. Ada bukit, ya, kalau orang-orang yang melakukan haji itu ada namanya bukit, ya, bukit pertemuan antara Adam dan Hawa. Baru setelah itu kemudian beranak pinak, ya, ada mendapatkan 40 anak, ya, kembar, ya, berpasang-pasangan 20 kelahiran, ya. Kemudian setelah itu generasi berikutnya, ya, anak cucunya lahir terus, ya, di muka bumi ini bersebaran, bertebaran, nah, sampai sekarang. Nah, nanti, ya, sampai kemudian Allah menurunkan petunjuk kepada manusia dengan mengangkat para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk Allah itu. Karena Allah Maha Suci, Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi. Jadi Allah memerintahkan Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu para rasul. Para rasul. Nah, kemudian para rasul ini menyampaikan kepada manusia, ya, inti daripada wahyu Allah adalah Allah ta'budu ilallah, ya. Allah ta'budu ilallah, ya. Janganlah engkau menyembah kecuali kepada Allah, ya. Maka penting sekali setiap manusia mengenal Allah. Mengenal Allah dari referensi yang otentik. Sekali lagi, dari referensi yang otentik, ya. Satu-satunya referensi yang otentik adalah Al-Quran, ya, dan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih, ya. Ya. Maka kita jangan percaya kepada khutbah atau ceramah, ya, yang sumbernya bukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Entah itu ceramah itu disampaikan oleh pendeta, oleh rahib, ya kan, oleh presiden, oleh raja, oleh filosof atau oleh pakar ini pakar itu. Ya. selama itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis Nabi yang sahih, maka itu kita tolak. Ya. Karena apa? Karena kehidupan ini adalah satu paket, satu sistem. Aturan hidup adalah satu sistem. Ya. Yaitu Islam. Ya. Cara sudut pandang yang benar adalah sudut pandang yang sumbernya dari Allah. Ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Maka jangan kita tergoda oleh sudut pandang ya, manusia biasa. Manusia yaitu para tokoh-tokoh bangsa, tokoh negara, tokoh masyarakat. Ya. Cara pandang mereka kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis Nabi ya kita tolak. Itu penting sekali. Maka kita kembali ke rujukan dasar hidup kita yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Nah, kemudian Allah menjadikan Adam sebagai nabi. Ya. Kemudian Allah mengutus para rasul-rasul ya. Adam, kemudian Nuh ya, Rasulullah, kemudian sebelum Nuh ada Nabi Sid. Ya, ada Nabi Sid. Kemudian ada Nuh alaihi salam, kemudian Idris ya. Kemudian Ibrahim ya, Lut. Kemudian ada Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, ya. Ada Shu'aib, Yunus, Ayub, ya. Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Isa, Musa, ya. Musa, Isa, ya. Daud, Ibrahim, Daud, Sulaiman, ya. Ya, sampai Nabi dan Rasul terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup 14 abad lampau yang lampau. 14 abad yang lampau. Nah, setelah itu ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat, maka tidak ada lagi wahyu. Tidak ada wahyu sampai kapan? Sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Maka semua manusia yang hidup di zaman sekarang itu harus merujuk kepada wahyu Allah, kepada kehidupan Muhammad SAW. Ya. Ya. Karena apa? Karena itu adalah sumber otentik daripada kehidupan jalan hidup yang benar. Nah, saudaraku yang budiman terjelas, kehidupan tetap akan berjalan, ya. Dan nanti setelah ini, ya, setelah kehidupan berjalan sekian lama, ya, nanti kemudian akan terjadi kiamat. Nah, kemudian setelah kiamat, maka Allah matikan semua makhluk dan kemudian Allah kumpulkan dalam padang mahsyar. Nah, itulah hari akhir, hari akhir. Hari akhir berarti hari yang akan terjadi selama-lamanya. Ya, tidak ada lagi kehidupan setelah tidak ada lagi tahapan berikutnya, karena hari akhir adalah hari yang terakhir dan selama-lamanya ya, selama-lamanya. Maka para nabi dan rasul ya, itu adalah menyeru manusia supaya fokus orientasi hidupnya untuk menyelamatkan diri di kehidupan akhir. Kenapa? Karena kehidupan akhir itu adalah kehidupan yang selama-lamanya ya. Triliunan, miliaran, triliunan, triliunan, triliunan tahun, dan terus-terus. Ya. Selama-lamanya. Sementara kehidupan di dunia ini cuma sebentar. Cuma berapa tahun, berapa puluh tahun. Nah, dan kehidupan di akhir yang selama-lamanya itu tergantung ya, dari kehidupan di dunia ini, bagaimana kita hidup di dunia ini. Ya. Keyakinan kita, ya, agama kita apa, ya kan? Siapa yang kita ikuti dalam kehidupan ini, apakah kita mengikuti para nabi dan rasul ya, apakah kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW atau tidak, atau mengikuti yang lainnya. Kemudian kita apakah menyembah Allah atau menyembah yang lainnya, atau bahkan tidak menyembah sama sekali. Kalau seseorang tidak menyembah Tuhan sama sekali, itu berarti dia menyembah hawa nafsunya. Karena manusia itu hidup mengikuti Tuhannya. Kalau dia tidak menyembah Allah, berarti menyembah selain Allah. Kalau tidak menyembah selain Allah, dia tidak menyembah Allah, berarti dia menyembah siapa? Menyembah hawa nafsunya. Karena dia hidup mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan hidupnya. Apa itu hawa nafsunya? Ya, dia hidup supaya hidup sejahtera, nikmat, bahagia, sejahtera di dunia, berkumpul bersama keluarga, apa yang dia inginkan dalam materi, ya kan? Kebutuhan ini, kebutuhan itu, ya, hidup senang, makan enak, ya kan? Tidurnya rumah tempat tinggal yang bagus, mewah, nyaman, kemudian dia status sosialnya terhormat, banyak prestasi, banyak penghargaan, dihormati, disanjung. Nah, itu mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dia mengikuti hawa nafsunya kalau hidupnya orientasinya hanya itu. Ya. Nah, inilah penting sekali. Nah, Nanti di akhirat, di padang mahsyar, ya, setelah dibiarkan Allah selama 50 ribu tahun dalam kondisi merana, kehausan, ya, berdiri, ya, maka kemudian Allah akan lakukan yaumul hisab. Yaumul hisab, hari pembalasan. Maka semua kejadian di dunia ini, ya, apa yang dilakukan oleh manusia, ya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu terutama apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, apa yang di dalam hati kita, ya kan? Keinginan, selera, ya, itu semuanya nggak nampak. Tapi nanti di akhirat itu ditampakkan semua oleh Allah. Karena semua yang terjadi, apapun itu di dunia ini, yang nampak maupun yang tidak nampak, itu semuanya dicatat oleh Allah, dan kemudian Allah akan balaskan semuanya. Tanpa kezaliman sedikit pun. Tanpa kezaliman sedikit pun. Ini Allah adalah maha adil, Allah maha bijaksana, Allah maha agung. Jadi Allah tidak zalim sedikit. Laisa Allah la zulman bisyai. Ya. La zulman bisyai. Allah tidak zalim sedikit pun. Kepada siapapun, kepada manusia, kepada jin, kepada binatang, semuanya tidak. Allah maha suci dari kezaliman. Dan satu-satunya yang bisa melakukan penghisaban secara adil dan benar itu adalah Allah. Tidak ada selain Allah. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui semuanya, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Karena Allah adalah Allah. Al-Latiful Khabir. Allah itu maha halus, maha mengetahui, dan maha memberikan kabar. Kabar. Latiful Khabir itu artinya Allah maha mengetahui, maha halus, dan Allah maha mengabarkan. Nanti dikabarkan semuanya. Itu. Maka itulah ya orang-orang ya yang hatinya itu tidak mengenal Allah. Yang hatinya itu jahat, ya. Yang hatinya itu ingkar kepada Allah, hatinya itu benci kepada Islam, kepada aturan Islam, kepada aturan Allah, ya. Kepada benci kepada para nabi dan rasul, ya. Maka itu di permukaan, di dalam penampilan fisik mereka tidak menampakkan, tapi di dalam hatinya dia seperti itu. Maka nanti di akhirat Allah ungkap semuanya, ya. Kenapa engkau membenci Muhammad SAW? Kenapa engkau tidak mengikuti Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk umat manusia sampai akhir zaman? Kenapa engkau tidak mau mengikuti aturan yang telah Allah turunkan, ya, dalam Al-Quran? Kenapa engkau tidak mau mempelajari Al-Quran? Kenapa engkau tidak mau mengimani Al-Quran? Kenapa engkau tidak mau hidup beramal sesuai dengan Al-Quran? Nah, ini semuanya jadi pertanyaan besar dari Allah. Padahal Allah sudah sampaikan secara jelas kepada manusia, ya, Al-Quran ini. Bisa dibaca, bisa di-download, ya. Oleh siap, bisa diakses oleh seluruh manusia dalam era digital sekarang. Era teknologi digital sekarang. Kenapa? Karena maka banyak manusia yang menyampaikan alasannya. Karena sibuk untuk mengejar karir. Sibuk untuk berbisnis, sibuk untuk meraih prestasi-prestasi duniawi, ya. Prestasi olahraga, prestasi di dalam pekerjaannya, perusahaannya, di kantornya, ya. Sibuk dengan studi-studi, ya, penelitian-penelitian, ya. Sibuk dengan berbagai macam referensi buku yang tebal-tebal, ya kan, terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, sarana-prasarana dan sebagainya. Sibuk dengan hal-hal itu, ya. Sibuk dengan agenda-agenda seminar, rapat, ya. Sibuk dengan agenda berbagai macam kesenangan dunia, ya. Shopping, makan enak, ya kan. Bergembira ria, bertamasya, kemudian sibuk dengan hal itu. Sehingga kemudian melalaikan Al-Qur'an, tidak ada waktu untuk membaca Al-Qur'an, tidak ada waktu untuk mengimani Al-Qur'an, dan hidupnya kemudian tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Lalai, goflah. Inilah goflah, orang-orang yang goflah, orang-orang yang lalai. Penyesalan, kenapa dulu tidak mempelajari Al-Quran, kenapa dulu tidak mau beriman kepada Al-Quran, kenapa dulu tidak mempelajari kehidupan para nabi dan rasul, kenapa tidak mempelajari kehidupan Rasulullah SAW. Jadi menyesal, tapi tidak ada gunanya. Nah, itulah, maka nanti hari pengadilan, ya, itu adalah ditegakkan berdasarkan aturan yang jelas. Aturannya adalah aturan yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, maka penting sekali kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Tinggalkan buku-buku, ya, buku-buku yang lainnya ketebal-tebal yang ditulis oleh para profesor, oleh para peneliti, oleh para doktor, oleh para master, oleh para pakar ini, pakar itu. Tinggalkan itu, buku-buku itu. Kita kembali kepada Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Sementara profesor, doktor, master, para pakar-pakar itu adalah orang-orang yang lemah. Manusia, makhluk yang lemah, yang pengetahuannya sangat terbatas. Ya, jangan dijadikan sebagai referensi hidup. Referensi hidup adalah Al-Quranul Karim. Karena Allah adalah, karena Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui seluruh kehidupan ini. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha bijaksana, dan Allah Maha agung. Dan Allah yang Maha menguasai seluruh kehidupan ini. Ya. Ya. Maka Rasulullah, ya, ketika membina para sahabat itu, ya, ketika Rasulullah hidup, itu Rasulullah melarang para sahabat untuk menuliskan hadis-hadis Rasulullah. Ya. Rasulullah melarang, ya, para sahabat untuk menuliskan hadis-hadis Rasulullah. Ya. Ucapan-ucapan Rasul itu dilarang ditulis. Ya. Cukup diingat. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah ingin supaya manusia itu orientasi, apa, berpegang teguh, fokus dulu kepada Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Rasulullah hidup itu wahyu, ya, wahyu itu masih berjalan. Wahyu itu masih berjalan. Ya. Supaya Al-Quran itu menjadikan referensi hidup utama dulu. Ya. Dalam sejarah kita mencatat bahwa hadis itu, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya kan, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya kan, Abdullah bin Amru, ya, kemudian sahabat-sahabat lain, ya, ya, itu semuanya itu dibukukan, ya, dibukukan itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz itu hidup sekitar 100 tahun, ya, setelah hijrah. Itu baru dibukukan. Ya. Umar bin Abdul Aziz memintakan kepada Imam Az-Zuhri untuk membukukan hadis-hadis. Kenapa? Karena Imam Az-Zuhri ini pernah berinteraksi dengan sekitar 10 sahabat. Ya. 10 sahabat Rasulullah, ya. Ya. Termasuk Siti Aisyah, ya. Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi sebagai ummatul mukminin. Ya. Jadi selama sekitar 100 tahun itu hadis-hadis itu dari mulut ke mulut. Ya, dari mulut ke mulut. Nah, ini penting sekali kita memahami. Baik, Al-Qur'an dulu kita pahami, ya kan? Karena Al-Qur'an adalah firman Allah, kebenaran sejati. Absolut kebenaran, ya. Sebagai referensi hidup kita. Baru kemudian kita, nah, hadis-hadis itu, hadis-hadis Rasulullah itu sebagai penjelasan, sebagai tafsir utama daripada Al-Qur'an. Sebagai rujukan juga, sebagai rujukan hidup, pedoman hidup kita. Karena memang Al-Quran itu yang pokok-pokok, yang utama-utama, poin-poin yang utama dan pokok. Baru kemudian didetailkan di dalam penjelasan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang budiman terjelas. Nah, kemudian ketika hari penghisaban inilah, ya, maka terjadi kekacauan luar biasa. Kenapa? Karena semua bentuk perbuatan manusia, apa yang diucapkan, apa yang ditulis, apa yang dilakukan, apa yang ada di dalam benaknya, ada yang di dalam hatinya, ya, semuanya dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hari yang luar biasa, ya. Ya. Maka dalam Islam itu kita dituntut untuk benar-benar beriman luar dalam. Maksudnya bukan hanya fisiknya, bukan hanya lahirnya, tapi juga hatinya, hati kita, ya. Hati kita, apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia lain, ya, itu adalah di dalam hati kita. Nah, hati kita, pikiran kita inilah yang kita islamisasi. Ya. Ya. Kita tunduk patuh kepada Allah, benar-benar tunduk patuh luar dalam, lahir batin. Nah, inilah Islam, ya, agama yang benar. Ya. Sementara kalau agama-agama yang di luar Islam, yang sumbernya bukan dari Allah, ya, atau dari sumbernya dari Allah, tapi kemudian dicampur aduk dengan buatan manusia, maka itu kebanyakan tidak fokus untuk ke hati, ya, ke hati, dalam hati. Kebanyakan hanya lahiriah, kebanyakan hanya peribadatan-peribadatan lahiriah. Tapi Islam satu-satunya jalan hidup agama yang benar-benar fokus untuk ke hati. Ya. Kemudian fisik itu mengikuti hati. Ya. Hati. Ya. Tunduk patuh kepada Allah. Takut, benar-benar takut kepada Allah, lahir dan batin. Ya. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui semuanya. Kita sendirian, kita dimanapun, di gelap, di tempat terang. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, apa yang ada dalam hati, itu semuanya Allah catat dan Allah Maha mengetahuinya. Maka ini hati kita ini penting sekali. Ya, perubahan besar dunia ini, revolusi besar dunia ini adalah perubahan dari hati. Hati, yaitu hati yang terikat, yang melekat dengan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, muqarrabatullah, yaitu senantiasa berada di, merasa di bawah pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun. Sehingga kita tidak perlu berbohong. Ngapain kita berbohong kepada manusia, orang lain, ya. Ngapain kita berbohong kepada istri, anak, pada berbohong kepada teman, kolega kita, sanak famili kita, ngapain? Ya. Kita tidak perlu berbohong. Sementara tidak ada gunanya berbohong. Kita bisa membohongi manusia tapi Allah tidak bisa kita bohongi. Ya, maka lebih baik kita berbicara jujur, apa adanya. Ya. Walaupun apa adanya itu pahit dan konsekuensinya kita dibenci atau dimarahi atau dihinakan oleh orang. Enggak apa-apa. Yang penting kita jujur. Ya. Jujur adalah modal dasar dari hidup yang benar. Ya. Hati kita. Ya, hati kita. Saudaraku yang budiman atau cerdas. Nah, itulah hari berbangkit. Ya, maaf, hari hisab, ya, hari hisab. Kemudian setelah itu yaumil mizan, ya, hari ditimbang semua amal, ya, amal kebaikan. Ada amal yang mungkin kecil di mata manusia, tapi di mata Allah besar. Contohnya adalah Rasulullah bersabda, ada suatu zikrullah yang sangat mudah diucapkan oleh lisan kita. Sangat mudah, tetapi di sisi Allah besar nilainya. Timbangannya besar, yaitu apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah bil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah ila adim. Itu maha suci Allah, ya. Ya. Subhanallah bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Dan maha suci Allah, Allah yang maha azim, azim yang maha agung, Allah maha besar. Jadi ini adalah mudah, ya, mudah di mulut, ya, ringan di bibir, lidah, tapi di sisi Allah itu besar nilainya kalau kita sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh yakin memang Allah itu maha suci. Ya, segala puji itu hanya untuk Allah. Karena kebesaran, keagungan itu hanya milik Allah. Ya. Hanya Allah yang pantas sombong, takabur. Hanya Allah. Sementara manusia, makhluk yang lainnya, jin, ya, malaikat, manusia, binatang itu semuanya adalah makhluk yang sangat lemah, kerdil. Ya. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa mengampuni itu hanya Allah. Hak untuk mengampuni hanya Allah. Ya. Hanya milik Allah, ya. Para nabi dan rasul pun tidak bisa mengampuni. Ya. Yang mengampuni hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh otoritas kehidupan, ya, terkait dengan menghidupkan, mematikan, ya, menghakimi, ya, kemudian memberikan balasan, ya, memberikan penilaian, ya, memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan manusia. Ya. Bukan para nabi, para rasul, bukan malaikat, bukan jin, ya, itu adalah. Nah, inilah konsep kehidupan yang benar. Ya. Maka manusia diminta untuk bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, berdoa langsung kepada Allah, karena Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Tidak perlu lewat orang lain. Ya. Karena Allah merasakan, mengetahui betul detik-detik denyutan jantung kita, apa yang kita rasakan. Kalau kita misalkan terzolimi, menderita. Ya kan, terzolimi, menderita bertubi-tubi, maka ya Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, maka kita berdoa kepada Allah, ya. Berdoa kepada Allah, mohon pertolongannya, karena Allah maha kuat. Ya. Kita dizolimi oleh manusia, oleh para penguasa, oleh para orang-orang yang status sosialnya tinggi, ya. Punya yang orang-orang yang punya banyak kekuasaan dan pengaruh harta, kita dizolimi, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa orang-orang yang dizalimi dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada hijab. Allah Akbar, subhanallah walhamdulillah. Nah, kemudian setelah hari yaumil mizan, maka kemudian Allah berikan, ya, catatan amal itu dari kanan atau dari kiri. Nah, kalau dari kanan kita diberikan, maka itu adalah tanda kita selamat. Ya. Kemudian kalau dari kiri, itu berarti kita celaka. Maka setelah diberikannya kitab catatan amal perbuatan itu, ya, seluruh semuanya, ya, semua amal perbuatan itu dicatat itu, maka kemudian kitab itu diberikan kepada kita, baru disitulah, ya, para nabi dan rasul itu kemudian memikirkan umatnya. Ya. Jadi ketika padang mahsyar, kemudian yang melisab, yang memizan, itu para nabi dan rasul pun, ya, tidak memikirkan umatnya, ya, tidak bisa memikirkan umatnya. Kenapa? Karena para nabi dan rasul itu pun manusia, ya. Mereka pun menjadi objek, ya, yang dihisab oleh Allah, ya, yang dihisab oleh Allah, yang diadili oleh Allah. Ya. Jadi para nabi dan rasul sebagai manusia biasa, dia juga dihisab oleh Allah, diadili oleh Allah. Ya. Tapi Allah selamatkan para nabi dan rasul itu karena mereka adalah sebagai orang-orang yang dipilih Allah, ya, dan mereka adalah orang yang hidup dalam petunjuknya di dunia, hidup yang penuh dengan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka, para nabi dan rasul ini, adalah pemimpin umatnya, ya, pemimpin umatnya yang mengajak mendakwain umatnya manusia kepada jalan kebenaran. Nah, baru kemudian setelah itu nanti manusia melewatin sirat, ya, sirat jembatan, ya, di mana di ujungnya ada surga, kemudian di bawahnya ada neraka. Ya. Maka sirat ini adalah lebih tajam daripada pedang, lebih kecil, ya, daripada rambut. Ya. Tajamnya bukan main, ya, dan semua manusia, ya, ya, akan melewati itu. Sementara orang-orang kafir otomatis masuk ke dalam neraka, ya, digiring ke dalam neraka. Dan orang-orang munafik itu tidak bisa melewatin jembatan itu, ya, tidak bisa melewatin jembatan itu. Hanya orang-orang beriman, yang benar-benar beriman sesuai dengan Islam, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, itulah yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang bisa selamat. Ya. Nah, disitulah nanti ada syafaat dari Rasulullah, ya, atas izin Allah kepada umatnya, kepada umat Islam. Ya. Nah, maka setelah itu semua penduduk neraka masuk neraka, penduduk surga masuk surga. Ya. Maka itulah kehidupan abadi, ya, kehidupan abadi selama-lamanya. Nah, inilah framework kehidupan, ya, yang harus kita pahami. Ya. Maka posisi kita di dunia ini harus, ya, harus sungguh-sungguh. Ya. Hidup ini adalah sungguh-sungguh. Waktu hari per hari, ya, menit per menit itu adalah sangat berharga. Kenapa? Karena ini adalah momentum, kesempatan emas bagi manusia untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan selama-lamanya di akhirat. Ya. Maka penting sekali kita melakukan evaluasi keyakinan kita, agama yang kita peluk. Apakah agama yang kita itu benar atau salah? Salah satu ciri agama yang benar adalah agama itu jalan agama penuh dengan terang, keterangan. Ya. Jadi jalan hidupnya jelas, ya. Aturan hidupnya jelas, apa yang dilakukan jelas, ya. Orientasi hidupnya jelas. Sementara kalau agama itu tidak benar, itu agama itu penuh dengan pertanyaan, ya. Penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan hal yang doktrin-doktrin yang antara satu konsep doktrin dengan doktrin lain itu bertabrakan. Bertabrakan antara konsep doktrin kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat, bertabrakan, berselisihan. Tapi kalau dalam agama yang benar, itu semua konsep hidupnya satu kesatuan, ya, antara kehidupan dunia, bagaimana kita hidup di dunia ini, itu sinergi, sinkron dengan kehidupan di akhirat. Kenapa? Karena agama yang benar adalah sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu maha mengetahui, ya. Antara satu firman Allah dengan firman Allah yang lainnya, antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya, itu saling menguatkan, saling melengkapi. Ya. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah, ya, Rasulullah sebagai nabi dan rasul, itu apa yang disampaikan kepada umatnya itu adalah menguatkan, ya, melengkapi apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan, melengkapi, melengkapi di sini adalah memperjelas, membuat lebih detail lagi supaya lebih mudah diikuti oleh umatnya, oleh manusia untuk hidup bagaimana menjalani hidup ini sesuai dengan Islam. Sangat jelas, komprehensif, saling sinergi, satu kesatuan. Sementara kalau agama, agama yang tidak benar, yang itu adalah sumbernya bukan dari Allah, ya. Bukan dari Allah, tapi sumbernya dari mana? Dari para tokoh-tokoh rahib, tokoh pendeta, tokoh-tokoh filosofer, orang-orang yang zaman apa di zaman dahulu itu dianggap sebagai orang yang suci atau orang yang hebat, orang yang punya kelebihan, kemudian di dia buat aturan doktrin-doktrin, kemudian diikuti dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang, dan itu diformalitaskan, dilembagakan dalam ajaran-ajaran di dalam lembaga-lembaga gereja, lembaga kuil, lembaga ini, ya. Kemudian diikuti oleh manusia-manusia kaumnya. Nah inilah penting sekali kita kembali kepada konsep hidup yang murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu adalah Maha Suci. Allah menurunkan aturan itu Maha Suci. Allah Maha Suci artinya Allah tidak punya interest kepada manusia. Tapi kalau manusia yang buat aturan doktrin agama, siapa pun dia itu, dia masih punya hawa nafsu. Ya. Sementara Allah bebas dari hawa nafsu. Sementara kalau manusia, siapa pun dia itu punya hawa nafsu, punya keinginan. Ya. Maka dalam sejarahnya, kalau kita runtut, ya, itu agama hanya satu-satunya agama yang tidak bisa diintervensi oleh para raja, kaisar, penguasa. Itu adalah Islam. Ya. Doktrin-doktrin Islam, aturan Islam, ajaran Islam itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Seorang khalifah tidak bisa mengubah aturan Islam, tidak bisa mengubah ayat Al-Quran, tidak bisa mengubah hadis Nabi. Seorang khalifah, seorang sultan, seorang raja, ya, seorang panglima besar, ya, itu tidak bisa merubah Al-Quran, tidak bisa, tidak berani merubah Al-Quran, tidak berani mengubah hadis-hadis Rasulullah. Dia tunduk kepada Al-Quran, tidak, dia tunduk pada hadis Rasulullah. Nah, tapi kalau agama di luar Islam, karena dia itu sudah dicampur aduk dengan tangan buatan manusia, maka para kaisarnya, raja-rajanya yang berkuasa itu melakukan intervensi dengan memasukkan keinginan para rajanya, penguasanya, supaya apa? Supaya kekuasaan raja, kaisar itu, ya, itu diperkuat oleh kekuasaan gereja, kekuasaan kuilnya gitu kan, sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara kepentingan agama dengan kepentingan penguasa. Maka itulah yang terjadi, akhirnya dibuatlah doktrin-doktrin yang supaya rakyatnya itu tunduk patuh kepada rajanya, ya, tunduk patuh kepada rajanya apapun yang diperintahkan oleh rajanya. Gitu. Kenapa? Karena raja kaisar itu dianggap sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. Dan itu kemudian dilegalisasi, formalisasi oleh ajaran agama. Kerjasama antara tokoh agama dengan tokoh penguasa. Nah, itulah yang terjadi. Ya, ya. Maka dalam Islam, kalau seorang raja, seorang penguasa itu menyalahi Al-Quran, tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Ya. Ya. Tidak boleh tunduk patuh kepada manusia dalam maksiat kepada Allah. Itu adalah prinsip dasar. Ya, yang sudah digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Maka ketika penguasa itu melanggar Al-Quran, maka penguasa yang harus diperbaiki. Dia harus mengikuti Al-Quran. Ya. Dia harus dan penguasa manusia kan, raja, kaisar itu manusia, maka dia harus tunduk patuh pada Al-Quran. Gitu. Ya. Maka inilah penting sekali kita melihat framework kehidupan. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Saya ingin menutup presentasi pada kesempatan ini, ya, dengan membacakan firman Allah. Ya. Ini sudah kita sampaikan, ya, sudah kita sampaikan pada presentasi sebelumnya. Tapi ini untuk memperkuat kembali kita. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra. Ayat mulai ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha masmuman madkhura Wa man aradal akhirata wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ta'u rabbika mahdura. Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang ini, kehidupan duniawi, ya. Apa itu? Ya, sejahtera, makmur, rezeki melimpah, kehormatan diri, status sosial, jabatan, kekuasaan, ya, prestasi duniawi, ya, penghargaan, ya, gelar, pangkat, ya, hidup sejahtera, mewah, nyaman, ya. Ya, itu adalah semacam kehidupan duniawi. Ya. Maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Ya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang berjuang, ya, untuk duniawinya, maka Allah berikan. Ya. Ya, dia untuk mendapatkan status sosial, penghormatan, supaya dia punya jabatan, punya kekuasaan. Maka dia berjuang. Dari kecil, ya, belajar keras, berprestasi. Ya kan? Kemudian dia mengumpulkan harta, kemudian menumpuk dari harta itu, kemudian menumpuk popularitas. Kemudian popularitas naik, kemudian mendapatkan kekuasaan di legislatif, di eksekutif, atau di yudikatif, ya, atau di tempat-tempat strategis dan sebagainya, militer dan sebagainya, sipil, maka dia berjuang untuk itu dan dia mendapatkan itu. Dia dari awal, dari kecil, sampai sekarang, cita-citanya memang untuk itu, untuk meraih kejayaan duniawi. Ya. Supaya punya pangkat, punya jabatan, supaya dihormati, disanjung, supaya dikatakan sukses, orang yang hebat, orang yang hebat, orang yang sukses. Oleh siapa? Oleh manusia. Ya, oleh manusia lain. Terkenal, berwibawa, disegani, ya kan, ditakuti. Ya, itu duniawi. Ya. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Ya, dia akan memasukinya dalam keadaan, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan tercela. Yaitu apa? Yaitu orang yang hanya orientasi hidupnya untuk duniawi tadi. Ya, memang dia tujuan hidupnya hanya untuk duniawi. Ya, gitu, ya. Hanya untuk supaya meraih jabatan, pangkat, gelar, ya kan, kedudukan. Gitu. Sementara dia tidak tidak mengenal Allah, kurang mengenal Allah, tidak mempersiap diri untuk kehidupan akhirat. Kemudian ayat berikutnya, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat? Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkur. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha dengan ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, ya, iman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jadi dasarnya adalah iman dulu, iman kepada Allah, iman yang benar. Satu-satunya iman yang benar itu hanya dalam Islam. Satu-satunya iman yang benar itu hanya dalam Islam. Boleh saja orang mengatakan di agama lain, oh saya sudah beriman, saya adalah termasuk orang yang beriman. Boleh saja, itu adalah klaim pribadi, ya, klaim kelompok, ya, klaim pribadi dan klaim kelompok. Tapi iman yang benar, yang diakui oleh Allah adalah iman Islam. Karena Islam itu adalah ajaran para nabi dan rasul semuanya, kemudian itu divalidasi di dalam dalam Al-Qur'an dan kemudian dikompilasi dan validasi dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sekali kita kembali kepada agama fitrah. Agama fitrah adalah Islam. Satu-satunya agama fitrah di dalam kehidupan semesta ini, ya, dari dulu sekarang sampai nanti itu adalah Islam. Karena para nabi dan rasul agamanya Islam semuanya. Semua para nabi dan rasul adalah muslim, Islam, ya. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. La ilaha illallah, tidak ada tuhan selain Allah. Nah, inilah konsep dasar. Itu adalah keimanan yang benar, ya. Nah, itu dan kemudian beriman, kemudian dia sungguh-sungguh untuk menghendaki kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang sejati. Ya, kehidupan yang sejati. Maka kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari amal yang sebaik-baiknya, bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat, perjalanan panjang selama-lamanya itu. Ya, sementara di dunia ini hanyalah perjalanan, ini adalah kehidupan yang menipu, banyak yang menipu. Ya. Ya. Semua yang kita raih di dunia ini, ya, itu tidak akan kita bawa di akhirat. Ya. semua akan kita tinggalkan, ya. Yang saya sebutkan tadi, jabatan, pangkat, kedudukan, gelar, ya kan, prestasi, ya kan, kehormatan, ya kan, harta, keluarga, sanak famili, apapun itu semuanya akan kita tinggalkan ketika kita mati, dan kemudian di depan kita ada perjalanan panjang selama-lamanya yang harus kita lalui, ya. Setelah mati kita masuk dalam alam kubur, di sana ada pertanyaan oleh malaikat mungkar nakir, ya kan. Kemudian di situ ada nikmat kubur dan ada azab kubur, ya. Ya, semua orang yang mati, yang sudah mati sekarang itu sekarang di alam kubur. Ya. Ceritan para orang-orang yang mereka yang dimatikan Allah, ya, dalam kondisi non-muslim, ya, kafir, itu apa? Ceritanya adalah, ya Allah sekarang ini, ya, mereka di alam kubur itu, ceritanya adalah, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia lagi. Ya Allah kembalikanlah kami ke dunia lagi. Ya, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma 1 jam, walaupun cuma 10 menit, ya, kembalikan kami ke dunia supaya apa? Supaya kami bisa menjadi Muslim, supaya kami bisa menjadi beriman, ya, supaya kami mengikutin Al-Quran dan Sunnah Nabi, walaupun cuma sebentar, nggak apa-apa, supaya bisa sholat, bisa sujud kepada Engkau, ya Allah. Ya, gitu. Kenapa? Karena itu adalah modalitas untuk keselamatan abadi. Sementara kalau orang yang dimatikan dalam kondisi non-muslim, kafir, apapun itu agamanya, selain Islam, itu useless, ya, tidak ada gunanya, ya. Semua amal-amal kebaikan tidak ada gunanya di akhirat nanti, di alam kubur juga tidak berguna, ya. Jadi semuanya tidak ada gunanya, ya. Tidak ada nilainya di hadapan Allah nanti di akhirat, ya. Di alam kubur mereka mendapatkan siksa yang pedih, ya. Allah Akbar. Maka Allah berfirman, "Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula' min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura." Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, ya. Maka kita lihat sekarang, ya, orang-orang kafir itu sukses dalam kehidupan dunia, ya. Ya, kalau kita list orang terkaya di dunia, ya, kebanyakan adalah saat ini adalah orang-orang kafir. Ya biarkan aja, ya. Mereka bersenang-senang dengan kekayaannya itu, ya. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh untuk mencari menjadi kaya. Orang terkaya itu juga bekerja keras bersungguh. Maka Allah berikan, ya. Berikan kepada mereka, ya. Itu sebagai istidraj, sebagai nikmat yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini dengan bermacam kesenangan, ya. Hidup itu dari kekayaannya itu adalah sebagai istidraj, ya. Itu sebagai balasan mereka di dunia, ya. Nanti di akhirat, ya, mereka enggak mendapatkan apa-apa, ya. Setelah mati mereka tidak mendapatkan apa-apa, ya. Karena tidak berguna sama sekali, ya. Nah, jadi kami dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ada suatu hadis, ya. Hadis qudsi, ya. Riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Mutafaqo Alaih, hadis sahih. Mutafaqo Alaih, Imam Bukhari dan Muslim, hadisun Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqul Allah tabaraka wa ta'ala li ahwanin ahli nar azaban, ya. Lau kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadian biha, fayaqul na'am. Fayaqul qad aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam alla tusyrik ahsibuhu qala wala udkhilakan nar fa abaita illa syirka. Ini adalah riwayat Bukhari Muslim. Jadi riwayat ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, itu berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Yang paling ringan siksanya. Jadi ini kejadian yang akan terjadi nanti di hari akhir, ya, di hari kiamat. Tapi sudah diungkapkan oleh Allah kepada kita di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita sebagai peringatan, sebagai tazkirah, sebagai bentuk ancaman, ya. Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan sisanya, seandainya kamu mempunyai dunia dan seisinya, apakah kamu mau menebus dirimu dengan semua itu? Supaya kamu diselamatkan dari siksa api neraka? Maka ia menjawab, ya tentu. Ya. Ya. Fayaqul na'am. Berarti ya tentu, pasti. Ya. Tentu aku akan menebus diriku dengan semua itu. Kemudian Allah berfirman lagi nanti, ya. Sesungguhnya aku telah menghendaki sesuatu yang jauh lebih ringan daripada itu. Ketika engkau masih berada di dalam tulang sulbi Adam. Ya, masih di alam roh. Yaitu agar engkau tidak mensekutukan aku. Dan aku kira engkau melaksanakan perintah itu. Maka firman-Nya selanjutnya, sebenarnya aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Tetapi kamu menolak ingkar dan tetap menyekutukan aku. Ya. Jadi, orang yang mensekutukan Allah, ya, itu adalah orang yang kafir. Ya, orang kafir. Nah, di dalam riwayat hadis Bukhari, Sahih Bukhari, Allah berfirman, ini haramtul jannata alal kafirin. Ya. Jadi ini adalah hadis qudsi. Riwayat Bukhari, ya, dari Abu Hurairah. Ya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, ini haramtul jannata alal kafirin. Ya. Sungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir. Jadi mensekutukan Allah adalah kafir. Musyrik itu adalah kafir. Mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah itu adalah menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Ya. Menyembah Allah tapi juga menyembah penguasa, menyembah setan, menyembah Yesus, menyembah Tuhan Anak, menyembah Bunda Suci Maryam, menyembah Dewa Brahma, Dewa Siwa, menyembah Sang Buddha Gautama, menyembah bulan, menyembah matahari, ya, itu semuanya adalah mensekutukan Allah. Tidak boleh. Ya. Allah tidak mau dipersekutukan dengan apapun juga. Ya. Jadi, maka konsep dasar keimanan yang benar, agama yang benar adalah Allah ta'budu ila Allah. Ya. Ini adalah dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada seluruh umatnya. Allah ta'budu ila Allah. Janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah semata. Nah inilah penting sekali. Karena apa? Karena kalau kita menyembah selain Allah, maka kita akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Apapun, walaupun kita sudah banyak berbuat kebaikan, ya, sudah banyak menghindari kejahatan, kriminalitas, ya kan? Kita sudah menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat, sudah banyak memberikan donasi, membantu orang yang susah, yang ketimpa bencana, sudah banyak hal yang kita lakukan untuk orang lain, untuk keluarga, untuk sanak family, anak istri, untuk siapapun sudah banyak kita lakukan. Tapi kalau kita, ya, menyembah selain Allah, maka itu semua amal-amal itu tidak ada gunanya nanti di akhirat. Ya. Semua amal-amal kebaikan itu ada gunanya ketika kita hidup di dunia ini. Yaitu apa? Kita mendapatkan sanjungan. Kita mendapatkan penghormatan. Kita dikatakan sebagai orang yang baik. Orang yang hidup baik. Mengikuti aturan, ya, aturan yang benar dan sebagainya. Itu penghargaan manusia. Tapi di mata Allah, ya, ya, itu tidak ada harganya, tidak ada gunanya. Karena dasar diterimanya amal itu adalah yaitu tahlidullah, yaitu hanya beramal untuk Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Ya. Sementara kalau dia tidak mengenal Allah, ya jelas otomatis tidak ikhlas kepada Allah. Kalau dia menyembah selain Allah, maka amalnya itu juga untuk selain Allah, maka Allah tidak butuh amal yang diperuntukkan untuk Allah tapi juga untuk bersamaan diperuntukkan untuk selain Allah. Nah inilah konsep dasar agama, ya, yang kehidupan keyakinan yang harus kita jadikan dasar, ya. Jadi jangan sekali-kali mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apapun, ya, dengan Tuhan Anak, ya, dengan Ruhul Kudus, dengan Sang Bunda Suci atau siapapun, ya, dewa-dewa ini dan itu atau oleh kekuatan atau kita mensekutukan Allah dengan kaisar, dengan presiden, dengan raja, dengan ratu, dengan penguasa negeri, atau dengan bos kita, dengan atasan kita, jangan sampai, ya. Kita harus jadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita ibadahi dan kita jadikan ketundukan. Ya. Jadikan hidup kita sesuai dengan aturan Allah. Ya. Ini penting sekali. Orang yang beriman adalah, yang benar adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ya. Bukan dia mengaku beriman tapi dia tunduk patuh kepada aturan hidup selain dari Allah. Nah, ini yang salah. Jadi beriman yang benar adalah ketika dia beriman kepada Allah, berarti dia tunduk patuh kepada aturan Allah, mengikuti hidup sesuai dengan aturan yang telah Allah turunkan, dan meninggalkan aturan hidup yang sumbernya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali kita pahami ya. Garis poinnya seperti itu ya. Ini adalah iman yang benar, yang sungguh-sungguh. Baik, insyaallah demikian. Mohon maaf kalau ada khilaf, ada kesalahan ya. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik ya. Jangan kita ragu dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah ya, untuk berpegang teguh ya, istiqomah dengan jalan hidup yang benar, jalan hidup yang lurus, jalan yang hidup yang telah Allah gariskan, telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.